Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akramana wa hadana ila ta'ah wa ja'alana minas salihin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin rasulil muttaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali membahas ayat-ayat Allah dalam topik bedah tafsir Sya'rawi bersama Radio Republik Indonesia dalam penyejuk iman. Pada kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 90. Bi'samashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Alangkah buruknya perbuatan yang mereka itu menjual dirinya sendiri dengan kekafiran, kafir dari apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki, karena tidak ingin dan tidak senang bahwa Allah menurunkan Islam, menurunkan agamanya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya selain orang-orang Yahudi. Karena itu mereka mendapat murka di atas kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir mendapat siksaan yang sangat menghinakan, muhin. Pendengar yang berbahagia, dalam ayat ini kita melihat ketika orang Yahudi menolak untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menjauhkan rahmat-Nya dari mereka. Dan Allah menjelaskan ini Yahudi ini termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka menjual dengan agama yang mulia, agama yang baik, dijual untuk mendapatkan kesenangan hidup sementara dengan tidak beriman kepada Nabi dan membiarkan kaumnya menjadi sesat. Nah, dengan begitu kita melihat Allah mencela mereka. Jual beli kalian, apa yang kalian lakukan dari menutupi Taurat, menyembunyikan informasi-informasi tentang Nabi sehingga masyarakat tidak tahu, dan bahkan menghalangi masyarakat atau penduduk orang-orang musyrik untuk beriman, itu adalah seburuk-buruk jual beli. Ya, seolah-olah mereka menjual diri mereka sendiri kepada kehancuran. Nah, pada ayat sini selanjutnya, karena mereka mendahulukan kekafiran, jadi belum pun Nabi datang ke Madinah, belum pun mereka melihat Nabi, mereka sudah kafir. Kenapa? Karena mereka tahu kalau ya, kalau ayat-ayat itu, wahyu Allah, Nabi itu bukan dari golongannya. Nah, sehingga ingin, kalau kita melihat pada ayat ini, mereka ingin Allah itu mereka plot. Allah ingin, mereka ingin Allah itu diatur oleh mereka sendiri. Kalau Nabi itu jangan keluar dari garis keturunan Israel. Tetapi Allah mengatakan, "An yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi." Allah ingin menurunkan agama, kelebihan, nikmat, bukan hanya untuk orang Yahudi atau hanya terbatas pada mereka. Nikmat kenabian itu juga Allah kehendaki siapa saja di antara hamba-hambanya. Dan kalau kita melihat alasan ya dari segi sosial sejarah ya, bahwa agama ini diturunkan melalui lisan seorang nabi yang Arabi, ini merupakan sebuah kenikmatan karena memang Allah mengerti benar kejujuran dan kesucian orang-orang seperti Rasulullah ini. Mereka mendapat kemarahan di atas kemarahan. Itu artinya apa? Kutukannya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan azab yang menghinakan akan menanti mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya Ustaz Hanafi, sebenarnya ada satu hal yang nampaknya menjadi stressing pada ayat 90 dari surah Al-Baqarah ini Ustaz, di mana kita menemukan permasalahan yang esensi dari pengingkaran terhadap kenabian Nabi Muhammad itu rupanya rasa dengki. Betul. Ini merupakan penyakit hati yang bisa merusak apa saja. Iya. Tidak saja dalam hidup beragama, tetapi juga dalam hidup bermasyarakat. Ada pepatah Arab mengatakan al-hasudu la yasudu. Orang yang dengki itu tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi bagaimana mereka mau jadi pemimpin, hati mereka itu sudah dengki, tidak bisa melihat orang lebih sedikit pun dari dia. Itu namanya bukan sifat pemimpin itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana bahaya dengki ini sesuai dengan kajian kita di pagi hari ini, yaitu apa? Penyejuk iman, iman dan hati. Sentuhan kolbu. Sentuhan kolbu. Ini penyakit kolbu ini, penyakit betul, hati ini. Betul. Yang merusak apa saja. Iya. Kalau ada kayu, maka yang merusaknya adalah rayap. Betul. Ini hati, mungkin ada sakit liver. Itu fisik. Psikisnya inilah dia. Iya. Dengki. Bagaimana Ustaz? Nah, itu pernyataan yang sangat luar biasa dari kesimpulan pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Dan itu memang sudah difirmankan Allah. Ya ahlal kitab, hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa rasulih. Wahai ahli kitab, ini dalam surah Al-Maidah ini. Jelaskan. Apakah kalian membalas dendam kepada kami, marah kepada kami, memunculkan hasud, dengki dalam diri kalian terhadap kami hanya karena kami beriman kepada Allah dan Rasul? Iya. Apakah itu cukup alasan bagi kalian untuk berdengki atau menyimpan hasud kepada kami? Jadi kalau kita melihat siksaan, pelecehan terhadap kaum muslimin, termasuk kepada Nabi yang sangat mulia yang kita junjung kemuliaannya akhir-akhir ini lewat kartun-kartun dan lewat animasi yang dilakukan oleh media barat, itu adalah merupakan akselerasi, kelanjutan dari kedengkian-kedengkian yang memang ada ketika kekafiran itu muncul pada diri seseorang. Iya, di sisi lain juga kita menemukan kedengkian orang jahat terhadap orang baik. Betul. Sehingga orang jahat itu tidak ingin kalau ada orang baik. Betul. Padahal di jiwanya tuh ada tahu ini orang baik gitu ya. Kalau misalnya nitip kunci dengan kawan ini mungkin aman rumahku. Aman. Walaupun aku suka dengan orang jahat, sama-sama kami kawan, kalau aku titip kunci, aku gak yakin ini pasti ada yang hilang. Pasti ini iya, katanya. Iya. Artinya apa? Sebenarnya manusia itu menginginkan kebaikan. Betul. Tapi karena dia tidak mampu, muncul rasa benci, dengki terhadap orang yang baik ini. Maka sebenarnya wujud dari pornografi itu, anti pornografi itu, kenapa kok orang itu tidak ingin ada orang yang baik, maunya semuanya menjadi rusak gitu. Subhanallah. Nah, itulah mungkin dengki tadi. Iya, jadi saya pikir inilah terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zainal tadi. Ini sebenarnya menjadi persoalan kita bersama sebenarnya. Ya, bagi mereka yang anti terhadap penerapan undang-undang ini, mbok legowo sebentar. Oke lah, kalau Anda tak setuju, kasih waktu 1 tahun terhadap undang-undang ini. Ayo kita evaluasi. Direvisi kalau salah. Direvisi kalau salah, kalau kurang direvisi. Tapi jangan menolak secara total. Itu namanya tidak memperhatikan aspirasi dan keinginan mayoritas masyarakat ini. Saya pernah membaca sebuah majalah itu, wakil ketua pansus itu sendiri mengatakan hanya 30% yang tak setuju. Iya. 70% setuju. Artinya apa? Kalau ada 33 provinsi di republik ini, itu 27 provinsi itu ingin. Ingin. Hanya cuman ya ba'dul qalil ya, sedikit iya. aja beberapa provinsi yang masih mempertimbangkan atau menolak atau masih menyatakan pikir-pikir. Iya, iya. Nah, ini sini saya melihat bahwasanya kalau kehendak, kalau ucapan mereka, kalau keinginan mereka diperturutkan, la fasadatil ardh. Iya, rusak ini bumi. Rusak, rusak. Kemudian di sisi lain ini juga Ustaz Hanafi, kedengkian kaum Bani Israel ini sangat tidak beralasan. Iya. Karena apa? Karena Allah memilih itu dari aibat. Aibat itu kalau menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi artinya seseorang hamba yang secara totalitas menyerahkan kehendak dia itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cocok untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia disebutkan wa ibadur rahman. Kulli ibadi. Kulli ibadi. Ah, itu artinya apa? Nabi Muhammad itu sangat layak untuk mendapat kemuliaan karunianya. Karena apa? Dia sudah menyerahkan totalitas, sudah tidak ada lagi nafsu keinginan yang bertentangan dengan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menarik kalau untuk kita melihat bahwasanya penelusuran dari sejarah Nabi itu sendiri bahwasanya beliau itu pilihan, bukan orang sembarangan. Jadi kitalah sebagaimana yang ingin kita ciptakan sebuah negara demokrasi, tentunya apa yang ingin kita inginkan dari negara itu adanya pemimpin yang terpilih. Iya. Nah, ini untuk pemimpin manusia dalam skup Indonesia, itu pun bukan dalam artian pemimpin spiritual. Iya. Nah, bayangkan kalau ini skupnya internasional, global, dunia akhirat. Ditambah lagi dia bukan hanya pemimpin spiritual, pemimpin sebuah khilafah kalau bahasa kita. Iya. Toh kenapa kita tidak setuju kalau orang ini adalah orang pilihan dan sangat pilihan sekali. Iya, di sisi lain juga, kenapa kok harus dengki? Toh itu masih saudara. Iya. Bani Israel itu dengan Arab itu kan masih saudara. Satu nenek moyang. Iya, nenek moyang mereka Ibrahim. Ibrahim. Nah, jadi kenapa kok harus benci? Toh larinya ke kita-kita juga lah, begitulah bahasanya. Apa ya kan? Saya memikirkan, berpikir kalau Israel menembak satu Palestina, berarti dia telah menembak satu saudaranya. Saudaranya, iya benar sekali. Satu sepupu lah kalau bahasa kita. Iya. Tega membunuh saudara sepupu. Iya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena mereka kata Allah, walahum azabun alim, azabun muhin. Iya. Walil kafirina azabun muhin. Azab yang menghinakan. Iya. Jadi kalau cukuplah hina seseorang bila dia menembak saudaranya sendiri. Iya. Artinya apa? Antum itu sudah memang jahat, tapi tak punya pikiran, tak punya rasa iba, sampai saudara-saudara pun antum tembak sendiri. Iya. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Qur'an menurut Syekh Sa'rawi, dalam Al-Qur'an ini ada terkadang azab itu dalam bentuk alim, azim. Alim itu pedih, azim itu berat, muhin itu hina. Jadi ciri azabun alim adalah kepedihannya, yaitu bila seseorang diazab, dia merasa tahan dan berusaha untuk tidak menampakkan rasa sakit. Itu alim. Lalu Allah pun mendatangkan kepadanya azabun azim. Setelah alim, azim, berat, sehingga dia tidak sanggup untuk menanggungnya. Dan masih bila dia bisa menanggungnya, menanggung berat siksaan tadi, Allah pun menurunkan azab yang menghinakan, sehingga hatinya merasa hancur dan pilu. Ya. Misalnya, Anda mendatangi seorang yang terkuat dalam suatu daerah, di mana semua orang takut kepadanya, lalu kamu memukul dan menjatuhkannya ke bumi. Dalam kondisi ini, kamu telah menghinakan orang yang kuat itu di depan umum. Nah, ini merupakan azab yang memilukan, azab yang menghinakan dia di hadapan orang-orang yang menganggap dia orang terkuat di kampung itu. Jadi, pendengar yang berbahagia, menarik sekali kalau kita melihat kajian demi kajian pada ayat-ayat yang kita bahas ini. Saya memandang semakin lebih panjang kita melihatnya, semakin menggigit dan semakin stressing, ada semakin memfokus pada kondisi-kondisi umat pada saat ini. Mari kita belajar dari Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Hanafi Ismet dengan Pak Ustaz Zainal Arifin MA. Terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.